Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila Anda membeli rumah dari developer dengan sistem kredit, maka insya Allah itu tidak masalah asalkan tidak ada denda keterlambatan kredit karena itu terkategori sebagai akad istisna. Namun bila pembelian tersebut melibatkan pihak ketiga, yaitu developer, kemudian Anda sebagai pembeli dan pihak ketiga adalah penyandang dana, baik itu perbankan ataupun finance, maka sudah bisa dipastikan ini adalah akad riba. Dan karena rumah tersebut belum jadi, maka Anda tidak boleh menjualnya kepada pihak ketiga ataupun pihak keempat. Karena rumah itu belum wujud, rumah belum selesai dibangun. Sehingga tidak ada solusi bila itu kredit Anda adalah seketika melibatkan tiga pihak, kecuali Anda segera melunasi atau Anda bernegosiasi ulang dengan ketiga pihak tersebut agar pembelian rumah tersebut tanpa ada bunga ataupun denda, sehingga senilai harga rumah tersebut dari developer maka sebesar itulah yang harus Anda bayarkan. Namun bila ada selisih harga dari harga developer ke harga penyandang dana, baik itu perbankan ataupun finance, maka ini sudah bisa dipastikan riba karena sejatinya Anda berutang sejumlah uang, yaitu yang senilai dengan rumah tersebut kepada finance ataupun kepada perbankan, dan kemudian Anda secara otomatis menjadi nasabah perbankan dan diwajibkan membayar cicilan yang lebih besar dibanding nominal uang yang telah dibayarkan oleh perbankan kepada pihak developer. Wallahu ta'ala a'lam.